Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi tawbihi Alfiyat ibn Malik. Kita baca sama-sama tentang mala yang sharif. Qala ibn Malik rahimahullah. Qala ibn Malik rahimahullah. As-sharfu tanwinun ata mubayyina. As-sharfu tanwinun ata mubayyina. Ma'nan bihi yakunu lismu amkana. Ma'nan bihi yakunu lismu amkana. Fa'alifu ta'lithi mutlaqan mana'. Fa'alifu ta'lithi mutlaqan mana'. Sarfalladhi hawahu kaifa ma waqa'. Sarfalladhi hawahu kaifa ma waqa'. Wa za'idan fa'ala nafi wasfin salim. Wa za'idan fa'ala nafi wasfin salim. Min ayyura bita'i ta'nithin khutim. Min ayyura bita'i ta'nithin khutim. Wa wasfun asliyun wa waznu af'ala. Wa wasfun asliyun wa waznu af'ala. Mamnu'a ta'nithin bita ka'ashhala. Mamnu'a ta'nithin bita ka'ashhala. Wa alghiyanna 'aribal wasfiyah. Wa alghiyanna 'aribal wasfiyah. Ka'arba'in wa 'aribal ismiyah. Ka'arba'in wa 'aribal ismiyah. Fal adhamul qaitu li kaunihi wubi'. Fil asli wasfan insirafuhu muni'. Fil asli wasfan insirafuhu muni'. Wa ajdalun wa akhyalun wa af'a. Wa ajdalun wa akhyalun wa af'a. Masrufatun wa qad yanalna al-man'a. Masrufatun wa qad yanalna. Wa man u'adrin ma'a wasfin mu'tabar. Wa man u'adrin ma'a wasfin mu'tabar. Fi lafdi masna wa thulatha wa ukhar. Fi lafdi masna wa thulatha wa ukhar. Wa waznu masna wa thulatha kahuma. Wa waznu masna wa thulatha kahuma. Min wahidin di arba'in fal yu'lama. Min wahidin di arba'in fal yu'lama. Wa kun li jam'in mushbihin mafa'ila. Wa kun li jam'in mushbihin mafa'ila. Awil mafa'ila biman in kafila. Awil mafa'ila biman in kafila. Wa da'tilalin minhu kal jawari. Wa da'tilalin minhu kal jawari. Raf'an wa jaran ajrihi kasari. Raf'an wa wali sarawila bihadal jam'i. Wali sarawila bihadal jam'i. Sabahu niktaba umumal man'i. Sabahu niktaba umumal man'i. Wa in bihi summiya au bimalakhir. Wa in bihi summiya au bimalakhir. Bihi falin sirafu man uhu yahiq. Bihi falin sirafu man uhu yahiq. Wal alama mna' sarfahu murakaba. Wal alama mna' sarfahu murakaba. Takiba masjid nahu ma'di kariba. Takiba masjid nahu ma'di kariba. Kadaka hawi za'idai fa'lana. Kadaka hawi qatafana wa qasbahana. Qatafana kadamu annasun bihain mutlaqo. Kadamu annasun bihain mutlaqo. Wasartu man il'ari kaunuhur taqo. Wasartu man il'ari kaunuhur taqo. Fauqa salasi au kajuro au sakor. Fauqa salasi au kajuro au sakor. Au zaidin ismam ra'atin lasma dakar. Wajhani fil adimi tadhkiran sabak. Wajhani fil adimi tadhkiran sabak. Ujmatan kahinda wal man'u ahak. Ujmatan kahinda wal man'u ahak. Wal a'jamiyul wab'i wat ta'rifi ma' Wal a'jamiyul wab'i wat ta'rifi ma' Zaidin ala thalathi sarfuhum tana. Kadaka duwazin ya khusul fi'la. Kadaka duwazin ya khusul fi'la. Au ghalibin ka ahmadin wa ya'la. Au ghalibin ka ahmadin wa ya'la. Wa ma yasiru ala man min di alif. Wa ma yasiru ala man min di alif. Zidat li'il haqin falaysa yansorif. Wal alamamna sarfahu in udila. Kafu alit tawqidi au kathu'ala. Wal adlu wa ta'rifu mani ansahar. Ida bihi ta'yinu qasdan yu'tabar. Wabni alal kasif ali alama. Wabni alal kasif ali alama. Mu'annathan wa huwa nadhiru jushama. Mu'annathan wa huwa nadhiru jushama. Inda tamimin wasrifan manukira. Inda tamimin wasrifan manukira. Min kulli ma ta'rifu fihi athara. Wa ma yakunu minhu mankusun fafi. Wa ma yakunu minhu mankusun fafi. I'rabihi najja jawarin yaktafi. I'rabihi najja jawarin yaktafi. Wa ibtirarin autana subin surif. Wa ibtirarin autana subin surif. Dulman'i wal masrufu qad layan sarif. Pembahasan tentang mala yang sharif fihi masail. Al-mas'alatul ula, mala yang sharif yusamma al-mamnu'a minas sharfi ayban au ghayra munsharifin au ghayra munawwanin au mutamakkinan ghayra amkan. Mala yang sharif bisa juga disebut al-mamnu minas sharfi atau ghoiru munsharif atau ghoiru munawwan atau mutamakkin ghoiru amkan. Sama maksudnya, mala yang sharif al-mamnu minas sharfi ghoiru munsharif ghoiru munawwan mutamakkin ghoiru amkan. Sama. Asalnya ma la yansarif wa ma la yajuzu ayal hiqahu tanwin wala kasrah ka Ahmad wa Yaqub wa Sya'ad. Ma la yansarif itu adalah isim yang tidak boleh disertai dengan tanwin atau kasrah seperti Ahmad, Yaqub, Atsyan. Naam. Atsalitsa. Ma la yansarif yujarru bil fathah illam yudaf au lam tadkhul alai al. Ma la yansarif ketika jar i'rabnya menggunakan tanda fathah dengan syarat tidak mudhaf atau tidak dimasuki oleh al. Nahu martu bi ahmada. Fa in udhifa au dakhalat alai al jura bil kasra. Jika mudhaf atau dimasuki oleh al, maka dijarkan dengan kasrah. Nahu martu bi ahmadikum wa bil ahmadi. Nah, Arabiah. Innama yumna'ul ismu minas syarfi idha wujida fi illatani min ilalin tis'in awahidatun minha takumu maqamal illatain. Isim itu menjadi ghair munsharif jika didapati pada isim itu dua sebab dari sembilan sebab yang ada, atau satu sebab yang mewakili dua sebab. Nah, wal ilalu yajma'uha qawluhu. Adapun sebab-sebab isim itu ghair munsharif bisa dikumpulkan dalam ucapan adrun wa wasfun wa ta'nithun wa ma'rifah wa ujmatun thumma jam'un thumma tarkibu wa nunu za'idatan min qabliha alif wa wasnu fi'lin wa hadzal qawlu takribu. Kalian kan biasanya ijma wazin adilan anif bima arifah, ya itu kalau di utamimah. Tapi ini ada syair lain, ya versi lain adlun, yaitu wazan adil wa wasfun sifat wa ta'nithun mu'annas wa ma'rifah ma'rifat bil alam wa ujmatun ajam thumma jam'un kemudian jama' thumma tarkib kemudian tarkib itu merangkap maji wa nunu za'idatan min qabliya alif nun za'idah sebelumnya alif wa waznu fi'lin wazan fi'il wa hadzal qawlu takribu. Cepat ini lebih bisa mendekatkan pada pemahaman, ya. Adrun wa wasfun wa ta'nithun wa ma'rifah wa ujmatun thumma jam'un thumma tarkibu wa nunu za'idatan min qabliha alif wa waznu fi'lin wa hadzal qawlu takribu. Naam. Al-khamisah. Ma la yansarif naw'ani. Naw'un yamna'u bisababin wahid. Nau'un yumna'u bisababain. Mal yang sharif bisa kita kelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama menjadi ghairu munsharif dengan satu sebab. Yang kedua menjadi ghairu munsharif dengan dua sebab. As-sadisah. Mal yang sharif bisababin wahidin thalathatu anwa'. Mal yang sharif dengan satu sebab ada tiga macam. Al-awwal kullu ismin kana fi akhirih alifu ta'nis al-mamdudah nahu sahra adra zakaria ansiba. Setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah maka ghairu munsharif dengan satu sebab. Sahra adra zakaria ansiba. Al-thani kullu ismin kana fi akhir alifu ta'nis al-maksurah. Ini pakai sod, enggak pakai sin, ya. Ganti al-maksurah pakai sod. Ini maskurah, salah ya. fi akhir alif ta'nis al maksurah. Naam. Nahwu khubla dikra jarha. Naam. Setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nis al maksurah. Seperti habl hubla dikro carha, ini semuanya ghair musharif dengan satu sebab. Athalis makan ala wazni muntahal jumu', yaitu mengikuti wazan sirat muntahal jumu'. Nahu masajid darahim masobih asofir tanbih. La yustaratu fi makan ala wazni muntahal jumu' awyak ayyakuna jam'an. Ini ganti yang betul an bukan au ya. Bal kullu ismin jaa ala hadhihi shighah wa in kana mufradan fa huwa mamnu' min as-sarf. Yang ikut wazan sighat muntahal jumu' tidak dipersyaratkan harus mengandung makna jamak. Maka setiap isim yang ikut wazan sighat muntahal jumu' sekalipun maknanya mufrad, maka tetap mamnu' min as-sarf. Ya. Baik. Nahwu sarabil, tabashir, sarahil. Taib sarabil tabashir sarahil sarawil. Sarawil itu mufrad ya, tapi mengikuti wazan sighat muntahal jumu' maka masuk ghair musharif. Nah, asabiyah mala yang sharif di sababain imma alam wa imma sifah. Isim ghair musharif yang memiliki dua sebab. Taib dikelompokkan pada isim alam atau sifat. Nah, athaminah yumna'ul alamu minas sarfi fi sab'ati mawadi. Isim alam menjadi ghair musharif di tujuh tempat. Al-awwal ayakuna alaman mu'annathan. Yang pertama alam mu'annas. Sawa'una kana mu'annathan bita'i kafatima watolha wa hamzah. Baik tanda mu'annasnya dengan tak seperti Fatimah, Tolha, Hamzah, atau mu'annathan maknawiyan atau secara makna kesuat, wa Zainab, wa Sokor, wa Lado. Tanbihat. At-tanbihul awal idha kanal alamul mu'annath arabiyan thulathiyan saqidal wasat ka da'du wa hindu wa jumlu fayajuzu man'u wa sarfu wal aula sarfu. Nah, kalau ada alam mu'annas arabi tiga huruf tengahnya sukun seperti da'du, hindu, jumlu, maka boleh munsharif, boleh ghair munsharif. Tapi yang lebih bagus munsharif. Boleh da'du, boleh da'dun, boleh hindu, boleh hindun, boleh jumlu, boleh jumlun. Illa ayakuna mangkulan an mudzakkar ka antu samia imrah bi qais au sa'd fa innaka tamna'u min sarfi wujuban wa in kana saqir al wasat. Kecuali kalau nama orang laki-laki dipakai untuk nama perempuan seperti Qais, Sa'd, maka wajib ghair musharif sekalipun tengahnya sukun. Berarti Qaisu, Sa'du, yakni Mbak Qais, Mbak Sa'd. Nah. Nah, tapi kalau alam mu'anas Arabi tiga huruf tengahnya sukun, maka jawazul amrain. Tapi kalau alam mu'anas Arabi tiga huruf tengahnya sukun berasal dari nama laki-laki untuk nama perempuan, maka wujub apa ini? Ghairi musharif, wajib ghairi musharif. At-tanbih ats-tsani idza kana tsulatsi saqid al-wasat ajamian wajib man'uh kama wa juru wa himsu wa balhu wa nisu wa ruzu. Jika alamnya tiga huruf itu tengah, jika alam yang tiga huruf tengahnya sukun itu ajam, ini bukan Arabi, maka wajib huruf musharif. Mahu, juru, himsu, falhu, nisu, ruzu. Nah, at-tanbihu ats-tsalits idza summiyat idza samaita mudzakkaran binahwi su'ad wa zainab wa anaq wa aqrab wa kabut asma'al muannath muannatha wa an az-zaida ala thalathi ahruf manatahu min as-sarfi al-alamiyyah wa at-ta'nis al-asli wa in kana ala thalathati ahruf qad'atun wa na'am wa unkun ada dua unku syaraf tahu. Kalau ada nama laki-laki dari nama perempuan yang seperti Su'ad, Zainab, Anak, Akrab, Angkabut, nama-nama perempuan yang lebih dari tiga huruf, maka ghair musharif dengan sebab alam dan mu'anas secara asal. Tapi kalau tiga huruf, maka munsharif seperti dak dun unkun. Nah, nah dak dun tadi kalau memang dipakai perempuan ya jawazul amrain. Tapi ini masalahnya dak dun dipakai laki-laki, maka apa ini? Munsharif. Jelas? Jadi kalau nama laki-laki dipakai nama perempuan walaupun tiga huruf tengahnya sukun, maka wajib ghairu musharif. Ngerti ya? Tapi kalau nama perempuan dipakai nama laki-laki dirinci, kalau lebih dari tiga huruf, ghairu musharif. Tapi kalau tiga huruf, munsharif. Kalau ditanya dakdun munsharif apa ghair munsharif, jawabannya kalau dakdun ini nama perempuan dipakai untuk nama perempuan juga, maka jawazul amrain, karena dakdun itu alam mu'annas Arabi tiga huruf tengahnya sukun ya. Tapi kalau dakdun dipakai untuk nama laki-laki, maka wajib ghair munsharif, wajib munsharif. At-tanbih Arabi idza kana ta'nisu aridan ka dalal wa rabab wa wadad a'lam lil unsa manat tahna saf fa in samaita biha mudzakkaran saraftaha li annaha fil asli mudzakkarat. Nah, jika jadi mu'annas karena sebab tertentu ya, enggak pakai tanda ya, seperti dalal, rabab, wadad dipakai untuk nama mu'annas, maka ghair musharif. Jika engkau pakai untuk nama mudzakkar, maka munsharif, karena hukum asalnya dalal, rabab, wadad itu apa ini? Mudzakkar. At-tanbih al-khamis idza samaita mudzakkaran bis sifatin min sifatil muannats al-khaliyah min at-ta fa innaka tusarrifuhu ka an tusammiya rajulan murdian wal kufiyun yamna'unahum min as-sarf. Kalau engkau membuat nama laki-laki dengan salah satu sifat khusus untuk muannas yang tidak pakai ta, maka engkau munsharifkan. Seperti kamu memberi nama laki-laki dengan murdian, murdi, murdi itu wanita yang menyusui. Ini sifat hanya untuk perempuan, tapi dipakai untuk nama laki-laki, maka munsharif. Ali Nahwu Kufa mengatakan ghair munsharif. Nah, walaupun dipakai untuk nama laki-laki, ya. Hamil, ya. Nah, hamil dipakai nama laki-laki, si hamil, ya. Maka menurut jumhur munsharif, menurut Alina Fukufa ghair munsharif. At-tanbi' as-sadis, asma'ul qabail mu'annatha, nama-nama kabilah dianggap mu'anas. Walaka fiha wajhani, dan bacanya boleh dua bacaan, man'uha minasarf wa sarfuha, boleh dibaca dengan ghayru munsharif, bisa dibaca munsharif. Nahwu tamim, taqul ja'at tamim au tamimun. Nah, nama-nama kabilah, nah, itu semua dianggap muannas. Tapi membacanya boleh ghairu munsharif, boleh munsharif. At-tanbi as-sabi ma summiya bihi mimma yujma' bil alif wa ta ka'arafat wa adri'at jaza man umnas sarf wa jaza sarfu wa wal afsah. Nama orang atau nama tempat dari isim yang dibentuk jamak dengan alif dan ta zaidah seperti Arafat, Adri'at, boleh munsharif, boleh ghair munsharif. Nah, munsharif lebih afsah. At-tanbi' ats-tsamin makan ala wazni fa'ali ala man limannas ka hadami wa qatami fa'alul hijaz yabnunahu ala al-qasri fi jam'i ahwali. Taqul ja'at hadami ra'aitu hadami maratu bi hadam wa banu tamim yamna'unahu min as-sarf lil alami wa tanith. Taqul ja'at hadam wa ra'aitu hadama wa maratu bi hadama wa zan fa'ali. Jika dipakai untuk nama perempuan seperti hadami, qatami, maka alinahu hijaz menghukumi mabni kasrah dalam segala keadaan. Rafa' nasab jar. Takul ja'at hadami ra'aitu hadami martu bi hadami. Adapun bani tamim menghukuminya sebagai ghair munsharif dengan alasan alam dan muannas. Takul ja'at hadamu ra'aitu hadama martu bi hadama. Nah, taib barakfikum. Ini masih baru satu poin, ya. Isim alam yang termasuk ghair munsharif dengan delapan tanbih. Barakfikum. Taib. Adapun pembahasan berikutnya, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sahabat umur, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.